Mitra bisnis guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang berbarengan dengan terjadinya koreksi indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia, pemerintah merilis 13 langkah antisipasi yang diharapkan bisa jadi obat mujarab dalam menghadapi persoalan yang sangat menekan kondisi perekonomian nasional. Dan untuk membahas seperti apa Kwi Kian Gi melihat rilis kebijakan yang diterbitkan pemerintah ini, untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwik, seperti apa Bapak melihat 13 langkah antisipasi yang dinilai oleh beberapa ekonom dan praktisi bisnis agak terlambat? Betul, tidak membumi, lalu kemudian juga dampaknya tidak segera, lalu kemudian ya kayak orang yang di dalam kamar nggak ngerti, itu tidak membumi itu. Jadi misalnya menghapus PPNBM untuk produk yang sudah tidak termasuk barang mewah lagi ya. Nah kalau barang seperti ini masih diimpor atau komponen impornya besar, lalu PPNBM dihapuskan, akan tambah impornya kan tambah gede gitu loh. Dia tidak bicara soal komponen impornya, dia cuma bicara sudah bukan barang mewah lagi gitu. Itu kan lucu. Terus menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Bagus, tapi kenapa baru sekarang? Dan kalau sekarang baru akan dilakukan itu makan waktu. Menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil completely built up dari rata-rata 75 menjadi 125 hingga 150. Ini yang dimaksudkan Lamborghini, Ferrari, terus apa itu, Rolls Royce gitu kan. Itu yang beli itu berapa? Dan untuk orang yang beli itu dinaikkan 150% ya beli terus. Wong mereka uangnya melimpah-limpah kok. Mereka bisa beli jet kok, pribadi kok. Itu mereka berapapun dibeli, mereka beli atau tidak beli, tidak ada pengaruhnya untuk ekonomi makro. Kenapa Bapak menilai begitu? Jumlah manusia yang beli begitu kan sedikit. Banyak mobil mewah bermerek yang sudah dirakit di Indonesia, dan itu tidak diapa-apakan. Iya kan? Nah, menjaga stabilitas harga dan inflasi dengan cara mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura dari berbasis kuota menjadi berbasis harga. Lucu kan? Masalahnya bukan pola perdagangan, masalahnya itu volume, barangnya ada apa enggak gitu loh. Yang dibicarakan kok pola perdagangannya, bagaimana menyediakan barang yang cukup, dan siapa yang akan membiayai kerugiannya gitu. Ya bulok lagi, bolak-balik yang tidak mengerti apa fungsinya. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, PAS FM.